Fernanda Monata. Kusangka kalah panas berpanjang, nyata gerimis mengundang halang dalam kesadaranku kebasahan. Pernah juga kau pintar terpisah. kalau gak keberatan saya minta tepuk tangannya mana dong buat Monata.